tolong tenaganya dihabisin. Tangannya di atas. Kurapan merajai hari, kurapan melukis langit, dan kurapan buatmu berseri. Tapi kurapan melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Dan kurapan melangkah pergi, kurapan itu jadi buka dulu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Yang kulihat warnamu, yang kulihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Yang kulihat warnamu, yang kulihat warnamu. Semuanya di sini saya minta maaf kalau kita kurang malam ini, tapi terima kasih banyak, semuanya keren. Sekarang boleh saya minta bantuan satu kali lagi, semua tangannya bisa di atas.